Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوات عزكم الله. Kita lanjutkan daurah kita, daurah tentang apa? Syarah Al-Muqaddimah Al-Jurmiyah, di mana kita masuk pada halaman ke-7 dari kitab yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah pada penjelasan dari kitab Al-Muqaddimah Al-Jurmiyah yang ditulis oleh Muhammad bin Muhammad bin Al-Jurram Sinhaji meninggal tahun 723. Qala musannif rahimahullah, musannif maksudnya di sini apa? Penulis. Itu siapa? Imam Al-Jurram rahimahullah. Tapi rahimahullah apa? Ya, semoga Allah memberikan kasih sayang. Dan ini bagian bentuk, tidak ada dalam kitab-kitab. Para ulama mengatakan apa? Al-Marhum. Bagi orang Indonesia mengucapkannya almarhum. Konsep antara ha dan ha. Nah, ini yang harus dibenarkan bahwasanya tidak ada namanya almarhum, tapi yang benar adalah rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wal-lafzul murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Al-kalam huwa al-lafzul murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Ya, insyaAllah binillah, setelah daurah ini selesai nanti, setiap kajian selesai, insyaAllah di dalam grup WhatsApp yang telah dibuat oleh panitia, nanti Ana akan share tentang terjemahan apa yang kita sudah bahas. Dengan izin Allah, ya, tinggal ini Ana sudah selesaikan, cuman belum Ana convert ke PDF. Nanti setelah itu PDF dan setelahnya itu Ana sharekan tuh. Dan dengan izin Allah Azza wa Jalla, semoga Allah mudahkan ketika selesai daurah kita itu nanti terjemahannya juga insyaAllah selesai. Bismillah. Nih, kita juga lagi. Qala al-musannif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalam, ini saya terjemahkan dulu. Kalau misalnya antum lihat ini terjemahan mentah dari apa yang saya tulis di sini. Ini terjemahan ini ada dua penjelasan. Ini di kitab ini, kitab antum ini tidak semuanya ditulis harokatnya. Tapi terjemahan ini Anda tulis ulang dan alhamdulillah insyaallah dilengkapi dengan harokatnya. Agar apa? Al-mubtadi'un, orang yang baru belajar awal itu terbiasa membaca dengan benar. Sebagaimana seorang bayi ketika dia itu belajar mengucapkan makhraj dengan benar, panjang pendek dengan benar, mengucapkan vokal dengan benar, maka dia pun akan terbiasa dengan yang benar. Begitu juga dengan sebagian para ulama menulis buku-buku mereka musyakkan dengan tashkil yang untuk memudahkan orang yang baru belajar mengidentifikasi, mengetahui dan memahami kontekstual apa yang dibaca. Kenapa? Ya, sebagaimana ada perkataan seorang ikhwan di sini, kalau gondrong saja bisa, kenapa harus gundul? Ya. Ini perkataannya orang Al-Masubuy, ya. Karena menukil dari perkataan beliau. Allah. Jadi kalau misalnya antum itu belajarnya digondrong itu lebih mudah, kenapa harus digunduli? Paham gak? Ya, ini contoh saja. Jadi al-kalamu huwa al-lafdul murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Pengertian kalam kalimat sempurna. Arti dari kalam adalah huwa al-lafdu. Ya. Susunan kata, lafad al-murakkabu yang disusun, al-mufidu yang memberikan manfaat bil-wad'i menurut standar bahasa Arab. Artinya susunan kalimat kata yang memberikan makna yang ya. Jadi lafad itu adalah kata al-murakkab yang disusun. Ya. Al-murakkab yang disusun. Al-mufidu yang memberikan makna sempurna. Yang memberikan manfaat makna sempurna. Yang mengandung manfaat makna sempurna bil wad'i menurut standar bahasa Arab. Bil wad'i, wad'i itu artinya peletakan. Tapi peletakan dalam bahasa Arab maksudnya di sini adalah standarnya bahasa Arab. Sehingga kalau antum standarnya bahasa Indonesia, maka itu menjadi double decker. Maksudnya apa? Ana uridu akal. Ya. Kalau antum itu bicara sendiri, ngomong sendiri ketika kajian, ana mengatakan la nau-nau dengan macam-macam. Itu kenapa standarnya bahasa Indonesia? Menjadi amburadul. Ya akhi, la nau-nau. Ini yang sering diucapkan oleh orang-orang yang dipaksa di dalam pesantrennya untuk tadbik lughah, tapi tidak ada tashih lughah. Itu terjadi mana? Di Gontor, Mas. Makanya sebagian lulusan di sana, ya, anda dapati sendiri lulusan-lulusan yang di sana, ketika tadbik lughahnya, uslubnya banyak yang nyeleneh. Ini Indonesia diarapin ini, bukan menurut bilwat'i, bukan menurut standar orang Arab ngomong. Makanya ketika orang ngomong yang pakai standar bahasa Indonesia disuruh ke orang Arab ngomong, ini ngomong apa, Zak? Ana nggak paham. Diana ceritakan, ada seorang ustad, ya, seorang ustad yang sekarang di Sulawesi, semoga Allah menjaga beliau, yang memberikan beliau hidayah. Itu saat itu ada tetangga di Abu Dhabi yang memberikan tabaruk membangun ma'had, membangun ma'had dan masjid. Karena saat itu ana tidak berani untuk memegang amanah tersebut karena ana masih di sana. Ya. Kemudian alhamdulillah Allah memberikan kemudahan untuk ikhwan tersebut tabarruknya ke Sulawesi, membangun pesantrennya di Sulawesi, membangun masjidnya di Sulawesi. Kemudian ada ikhwan yang ya ustadz yang diamanahi untuk membangun di sana. Asalnya dulu pernah di Magelang. Nah, setelah itu habis isa, anak ketemu dengan mutabareknya ini, namanya Syekh Ali, ya, Syekh Ali Al-Hamadi, habibullah, semoga Allah menjaga beliau. Dia mengatakan, Zaki tasaltu bi fulan, walakin ka'annahu la yafham lughati. Bainahu tarjimlahu anni kalantu bi hakana. Zaki, ana sudah menghubungi ya orang ini, tapi seolah-olah dia itu enggak ngerti apa yang ana ucapkan. Coba antum ya bantu untuk menerjemahin. Bantu untuk menghubungkan ke dia. Padahal itu ustaz. Itu ustaz. Dulu pimpinan pondok pesantren juga. Ya. Tapi ternyata karena apa? Karena terbiasa lajahnya ya, standarisasinya itu bukan sebagaimana orang Arab, tapi dia bahasa Indonesia diarabkan. Maka itu menjadi apa? La nau nau. Ya. Jadi menjadi masalah seperti itu. Ini yang sering terjadi. Makanya jangan melihat standarisasi bahasa Arab menurut kacamata bahasa induknya antum. Bahasa induknya apa? Orang Indonesia. Maka itu jadi apa? Berabe. Gak paham, dia gak paham sama sekali apa yang diucapkan. Padahal itu dia ngerti nahwu sharaf, hafal dia, hafal, tahu. Ya. Ustaz itu tahu nahwu sharaf. Jadi ketika mengucapkan ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan bahasa Arab, itu tidak sesuai dengan apa yang terbiasa dipakai orang Arab sendiri. Maka itu apa? Walaisa jumlah mufidah, walaisa kalam. Itu bukan jumlah mufidah dan itu bukan kalam. Ya, nanti kita belajar tentang syibul jumlah. Itu yang diungkapkan syibul jumlah. Enggak sempurna, enggak membuat orang jadi mudeng. Bikinnya malah jadi pusing. Ya, maksudnya apa? Ngomong apa ini? Nah. Sampai di sini. Jadi al-kalam wal lafdul murakkab ya. Al-mufidu bil wad'i. Susunan kata lafaz yang mengandung manfaat, maknanya sempurna menurut standar bahasa Arab. Itu al-kalam. Qala asy-syarihu waqafahu Allah. Telah berkata pensyarah Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Busaimi hafizallah, semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Lamma kana, nah di sini kita ganti dulu. Nah, sebab ini. Nah. Ini. Atau di sini gini. Jadi biar antum juga melihat. Ya, jadi enak. Jadi di sini lamma kana muta'allaqu ilmi an-nahwi huwa al-kalamu. Jadi intinya apa? Satu paragraf ana baca dulu, baru balik lagi, ana terjemahin satu kata, kemudian ana jelaskan satu paragraf ini secara global. Anggap di sini aturan lainnya. Nanti barang siapa yang ngantuk di antara itu, antum harus mengulang satu paragraf itu penuh dan menerjemahkan. Kalau bilang enggak bisa, berdiri. Biar ngantuknya hilang. Biar barokahnya enggak hilang. Ya ini tadi ana sudah sampaikan, dan semoga Allah azza wajalla menjauhkan antum dari apa, rasa baper. Karena apa? Karena la yanul ilma al-mustahi wal mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Dan semoga Allah azza wajalla menjauhkan kita dari dua sifat tersebut. Nah, sekarang ana bacakan dulu. Di sini lamma kana muta'allaqu ilmi an-nahwi wal kalam daraja an-nuhatu ala istiftahi musannafatihim bi bayani ma'nahu wa qad 'arrafahu al-musannifu muridan ma'nahu al-islahiyya bi qawlihi al-kalam wal lafdh al-murakkab al-mufid bil wad'i al-muridu bil wad'i. Ya. Falahu indahum arba'atu syurutin. Nah, saya jelaskan dulu. Ya. Jadi ketika lamma beda dengan lima. Lamma dengan lima itu beda. Ya, lamma itu artinya di situ sebagai keterangan ketika ina idin kana mutaliku kaitan dalam ilmu nahwu, ilmin nahwi. Sekarang pertanyaan, ilmu nahwu itu apa? Ilmu nahwu, ilmu nahwu itu apa? Sebelum kita membahas satu paragraf itu, kembali lagi ke pertanyaan, ilmu nahwu itu apa? Mas Fajar, ilmu nahwu itu apa? Ilmu yang mempelajari susunan kalimat bahasa Arab yang tersusun dengan susunannya dan harokatnya. Maupun harokatnya. Maksudnya sudah bagus. San Mas Ari. San. Ilmu mempelajari harokat akhir kalimat. Mas Justian. Ilmu mempelajari dengan itu kita mengetahui akhir suatu kata. Itu tadi sudah benar. Definisi tadi sudah mengarah kepada benar. Yaitu adalah al-ilmu alladhi yu'rafu fihi akhiru syakli al-kalimah fi mawdi'il jumlah fi ayy mawdi'in jumlah. Ya. Artinya di situ ilmu yang diketahui dengannya harokat akhir dari suatu kata dalam suatu susunan kalimat. Ilmu yang diketahui dengannya akhir harokat dari suatu kata yang diketahui dengannya akhir harokat suatu kata pada suatu susunan kalimat. Di susunan kalimat itu ya kalimat itu sendiri maksudnya. Kalau dari kalimat misalnya, contohnya dalam ilmu nahwu dipelajari apakah ya innallaha innallahu innallahi, mana yang benar? Innallahu innallahi innallaha. Innallaha. Kenapa innallaha? Kejar terus nih. Enggak usah heran. Ewa, Mas Usman, kenapa innallaha? Apa? Didahului inna. Ewa. Mas Mustafa, kenapa innallaha? Kenapa tidak innallahu innallahi? Harusnya apa itu yang benar? Belum tahu. Masya Allah, lombar. Ewa. Mas Ali, ya Mas Ali. Innallaha, innallahu, innallahi. Innallaha, kenapa? Enggak tahu. Apa kok? Karena? Hah? Karena apa? Inna. Karena ada innanya. Mansub. Aywa. Jawaban pertama adalah kaidah bahasa Arabnya kayak gitu, Ustaz. Yang kedua, memang inna, di situ ada inna. Inna itu menasabkan apa? Isim yang terletak sesudahnya. Itu asalnya, itu dia mubtada menjadi isimnya dinasabkan. Tak mungkin menjadi innallahu innallahi. Paham di sini? Makanya karena tadi bil wad'i. Bil wad'i maksudnya sesuai dengan orang Arab ngomong. Orang Arab ngomong tidak ada innallahu innallahi, kecuali orang Arab itu tidak ngerti tentang nahu dan shor. Ya. Paham enggak di sini? Jadi ilmu nahu adalah ilmu yang mempelajari apa? Harokat akhir dari suatu kata yang terletak pada suatu kalimat. Nah, di sini darjanuhatu ala istiftahi musannafatihim bibayani ma'nahu. Ya, para ulama ahli nahu berusaha menyelipkan dalam pembukaan buku-buku tulisannya itu dimulai dengan apa? Dengan penjelasan makna al-kalam. Waqad arrafahu al-musannifu muridan ma'nahu al-istilahiyyah. Waqad, dan benar-benar. Waqad. Nah, qad itu nanti juga ada termasuk tanda-tanda apa? Fi'il mudhari' dan fi'il madhi. Itu kalau masuk qad tambah fi'il madhi menjadi apa? Qad menjadi fi'il mudhari' itu juga maknanya apa? Nanti insyaallah akan kita pelajari ketika membahas tentang aqsamul fi'il, tentang pembagian fi'il. Ya. Kita masukkan di sini. Nanti kalau masukkan di sini semuanya menjadi apa? Menjadi bis tingkat. Tingkat akhirnya apa? Bisnya enggak bisa jalan. Ngambruk dia. Blek. Selesai. Nah, kita akan stick dengan ini saja. Nah, waqad arafa al-musannifu, dan musannif telah memberikan definisi. Ya. Memberikan definisi murid dan apa yang diinginkan, murid dan apa yang diinginkan, maknahu, maknanya. Maknanya apa? Makna kalam maksudnya. Al-istilahiyah, secara istilah. Secara istilah. Dengan penukilan katanya, al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya. Falahu 'indahum arba'at syurutin. Dia itu mempunyai apa? Arba'atu syurutin. Dia ya baginya, bagi al-kalam, bagi hu di sini tetap al-kalam, bagi al-kalam, indahum menurut mereka, menurut hum di sini ada ahlu nahwu nuhan. Menurut ahli nahwu itu ada arba'atu syurutin, ada 4 syarat. Ada 4 syarat. Nah, sekarang kita masuk pada sini. Faham enggak tadi paragraf pertama tadi? Iya. Awaluha, yang pertama, yang pertama, ayakuna lafdhon, itu berupa lafad. Anak bacaan dulu, afan, lupa. awwaluha ayyakuna lafdan wa huwa as-sautul mustamalu ala harfin ala harfin. Jadi antum pertama ketika antum baca, ketika antum bisa mengikuti, antum harokati sebisanya, baru kemudian antum tambahkan nanti dengan artinya satu perkata, kemudian nanti antum tambahi dengan penjelasan kalau memang ada penjelasan yang memang antum harus tulis di situ. Kita ulangi lagi. Awaluha an yakuna lafdhan wa huwa as-sautul mustamalu ala harfin fa aktara minal hurufi fa aktara minal hurufi al-hijaiyati minal hurufi al-hijaiyati wa khassuhu bil mustamali minha wa huwa ad-dalu ala ma'nan nahwi zaidin. Ya. Duna nuhmal. Ya. Di sini duna muhmali. Mimma la ma'na lahu. Mimma la ma'na lahu. Untuk doa ya. Allahumma shoiban nafi'an. Apa artinya Allahumma shoiban nafi'an? Mas Nof. Hah? Ayo, sana. Jadi kalau bisa antum mendekat lagi. Enggak lagi. Jangan ada jarak di antara kita. Dekat. Mungkin antum ada barang-barang helm yang ada di luar itu ya, yang lain belum balik ya, kita lanjutkan. Wa khassuhu bil mustamali minha wa huwa addalu ala ma'na dalu ala ma'na ya nahwi zaidin dunal muhmalu au dunal muhmali mimma la ma'na lahu mimma la ma'na lahu nahwu dizin dizin makhluk wa huwa al-maqlub maqlub maqlub zaidin itu menjadi diizin lahu diizin itu wa huwa maqlub zaidin fa'al fi qawl al-musannifi al-lafdu ahdiyatun yuridu biha ma kana musta'malan min al-alfadhi dun al-muhmali duna al-muhmali duna al-muhmali wa yusamma al-lafdu al-musta'malu qawlan. Nah, kita artikan dulu. Awalha yang pertama, yang pertama artinya apa? Syarat pertama ayakuna lafdan, ayakuna lafdan berupa lafad wahuwa as-sautul mustamalu ya, yaitu lafad itu adalah suara as-sautu, suara Al-mustamalu yang mengandung ala harfin, mengandung satu huruf kasar atau lebih minal hurufil hijaiyah, dari huruf-huruf hijaiyah, dari huruf-huruf hijaiyah. Wa fasuhu bil mustamali minha, dan para ahli nahwu mengkhususkan penggunaan darinya huruf hijaiyah. Wa huwa addalu ala ma'nan, yaitu yang menunjukkan pada makna tertentu, seperti ya ala ma'nan nahwi zaidin, zaid, zaid itu menunjukkan kepada apa? Nama. Zaidin nama. Dan situ dunal mahwal, dunal muhmali, dunal muhmali, tanpa diselewengkan. Mimma la ma'na lahu, dengan apa-apa yang tidak ada makna padanya. Mimma la ma'na, dengan apa-apa. Mimma la ma'na, tidak ada makna lahu baginya. Nahu dizin, seperti apa? Dizin. Dizin itu apa? Wahuwa maklubu zaidin, ini adalah kebalikan dari zaid. Zaid dibalik menjadi apa? Dizin. Itu gak ada manfaatnya. Dizin. Ya. Maklubu kebalikannya, yang dibalik dari apa? Zaidin menjadi dizin. Fa'al, al di sini al, fiqol musonim, dalam perkataan musonim Imam Al-Jurrah, al-lafdu, lafad di sini adalah ahdiyatun. Apa itu lafad ahdiyatun? Mana al dan perkataan lafad di sini adalah alif lam ahdiyah, alif lam ahdiyah, alif lam ahdiyah. Maksudnya adalah alif lam yang menunjukkan pada suatu makna yang telah dimaksudkan tertentu. Fa alif lam ahdiyah. Maka disebutkan di sini apa? Al. Ini dan dituliskan alif lam, tapi ditulis al. Ya. Nanti akan disebutkan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah tentang kenapa al, kenapa bukan alif wal lam? Kenapa al bukan alif dan lam? Ya. Ini kenapa al bukan alif dan lam? Allah tu, ya, itu ahdiyatun. Sifatnya apa? Ahdiyatun. Ahdi maksudnya di sini adalah apa? Alif lam yang menunjukkan pada suatu makna yang telah dimaksudkan tertentu. Ahdiyatun. Yuridu biha, yuridu, penulis menginginkan biha dengannya, makana musta'malan minal al-fadhi dunal muhmali. Ya. Yaitu penulis menginginkan untuk bisa menggunakan berbagai lafaz tanpa, ya, dunal muhmali, tanpa ada penafsiran yang rancu. Wa yusamma, yusamma, dan dinamakan al-lafdul musta'malu, lafaz, lafaznya menjadi apa? Lafaz yang dipakai tadi itu sebagai qaulan, qaulan, perkataan. Ya. Kemudian pada tadi yang pertama apa? Ayakuna lafzun, berupa apa? Lafaz. Jadi al-kalam wal lafdhul murakkab. Sekarang kita bahas apa? Masih lafaz. Nah, kemudian yang kedua, ayakuna murakkaban. Baca dulu. Wa thaniha ayakuna murakkaban. Wa tarkibu huwa dhammu kalimatin. Dhammu kalimatin ilal ukhra ila ukhra fa aktsara. Wa la yuriduna mutlaqat dhammi. Bal yuriduna dhamman makhsusan wa huwa dhammu kalimatin ila al-ukhra. Ila ukhra. Ala wajhin yufidu. Al-murakkabu ahdiyatun. Li'annahu yuridul mufida min al-murakkabi duna ghairihi. Wa huwa al-musamma. وهو المسمى عندهم wahuwa al-musamma indahum musnadan. Jadi maksudnya di sini, ya, nah di sini jelaskan wasaniha yang kedua. Sekarang yang kedua, tadi yang pertama apa? Lafaz. Yang kedua tarkib itu artinya apa? Susunan. Rakkaba yurakkib, tarkib, susunan. Nah, jadi di sini kaitannya dengan apa? Taniha yang kedua, ayakuna murakkaban. Murakkaban itu artinya apa? Disusun murakkab. Maka ada namanya jahil murakkab. Apa jahil murakkab? Susunan murakkab yang disusun. Ada jahil yang disusun kuadrat, jahil kuadrat. Ya, itu masih ingat apa yang disebutkan oleh apa? Dunut siapa? Nah, apa? Di dalam hilyah talabul ilmi, syarah hilyah talabul ilmi. Apa? Masih ingat enggak? Allah. Orang-orang ini. Apa? Kaitannya dengan apa? Dengan penjelasan tentang apa? Suatu syair yang menjelaskan tentang kebodohan yang berlipat ganda. Itu apa? Tentang ceritanya Khamir Kedai. Ya, Tumal Hakim. Ini kaitannya apa? Keledainya namanya Umul Hakim. Umone Hakim. Ya. Umone Hakim. Artinya di sini Tumal Hakim di dalam Syarah Hilyatu Talabul Ilmi mengatakan apa? Di sini idza rumtal uluma bi ghairi syaikhin dalalta an sirati al mustaqimi wa taltabisu ulumu alayka hatta tasira adalla min tumal hakim. Ini kaitannya dengan apa? Adab orang menuntut ilmu hanya dengan sekedar membaca saja, googling sana, googling sini, gak bertanya dengan ustaznya, syekhnya. Ya. Di sini ada syair. Idza rumtal uluma bi ghairi syaikhin. Apabila engkau itu membidik, idza rumtal, membidik ilmu bi ghairi syaikhin, tanpa ada ustaz, tanpa ada guru, dolalta, bahkan sesat, an siratil mustaqim, dari jalan yang lurus. Jadi kalau antum itu belajarnya sendiri, dengan apa? Ustaz saya punya uang banyak, ustaz saya ingin beli terjemahan. Ya, satu rumah ini saya akan penuhi dengan terjemahan. Karena bilang Allahumma barik ahsan, tapi jangan itu jadikan patokan. Ya. Allahumma barik. Oke, Mas Arifin. Sampun njuk kopi njenengan kan? Ya. Saya lihat itu siapa ya? Mas Safi'i ya? Ahlan wa sahlan. Kok enggak kelihatan dari sini? Ya. Itu memang posisi duduk yang paling diidolakan. Kenapa? Bisa cilupa kan? Ya. Jadi, idza rumtal uluma bi ghairi syaikhin, apabila engkau itu membidik ilmu tanpa guru, dalalta an siratil mustaqim, engkau akan sesat dari jalan yang lurus. Wa taltabisul ulumu alayka, sehingga ilmu itu menjadi carut marut. Jadi carut marut, tidak jelas ujung pangkalnya. Hatta tasira, sampai engkau itu berubah. Adolla min tumal hakim, itu lebih sesat dari tumal hakim. Tumal hakim itu keledai, keledai yang sok bijak. Ya. Nah, ini disebutkan di sini. Tumal hakimnya di sini. Nah. Sebutannya di sini kuntu arkabu, yakni annal himara yarkabu ala sahibihi wa laysa al-aqs li'anni jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkab. Jadi aku itu dulu arkabu, aku itu dulu menunggang, yakni annal himara yarkabu ala sahibi, himar keledai itu pengennya nunggangi ke pemiliknya. Pemilik maksudnya apa? Misalnya, ini Mas Furqon. Ya. Mas Furqon itu punya keledai. Ya, keledainya bisa berbisik, "Koe wae sing tak tunggangi." Ya, "Koe wae sing tak tunggangi. Kamu saja yang saya tunggangi." Ya. Walaisal aks, dan bukan sebaliknya. Li annani jahilun basitun. Karena keledai tadi mengatakan, "Aku bodohnya sedikit kok." Ya, aku bodohnya sedikit. Wasahibi, dan yang punyaku, sahibku, ya, jahilun murakkab, yang punyaku itu lebih bodoh dari bodoh dari bodoh aku. Ya. Keledainya bisa ngomong seperti itu. Ya, pemilikku orang bahlul, lebih bahlul dari apa ada aku. Aku cuma bahlulnya sedikit. Ya. Ya. Merdeka, Mas. Ayo. Merdeka dari ngantuk. Ayo. Semangat. Lomba nih. Paham sampai sini? Arti ada jahil basit, ada jahil yang sedikit, ada jahil murakab, jahil kuadrat. Ini karena ada murakabnya, maka ana gabungkan dengan apa, pemahaman tentang apa itu murakab disusun. Ya. Ah? Yang mana? Oh bisa, nanti ada terjemahan ya mas. Ini coba lihat yuk. Nih, ayo. Ini sudah ada terjemahannya. Apa harokatnya semuanya mas, tenang saja. Tinggal antum ngeprint template ke sini. Plak. Biar antum gak ngantuk ya. Biar gak ngantuk, Allah mari. Biasanya anak gak terlalu ngelawak-ngelawak lagi. Tapi ya ini spesial. Nah, jadi di sini kita ulangi. Jadi saniha yang kedua, ayakuna murakkaban, berupa susunan. Ya, at-tarkibu wa tarkibu, tarkib itu susunan. Huwa dommu kalimatin, penggabungan suatu kalimat, suatu kata, penggabungan suatu kata. Awas hati-hati ya. Ya, yang punya kacamata itu sering apa? Sering memakai siasat. Siasat. Ya. Kacamatanya diginiin. Kenapa pakai kacamata? Jadi enggak tahu. Tapi seolah-olah kacamatanya diginiin, jadi nutupin ini, Mas. Pas diginiin baca atau tidur. Enggak ada bedanya. Allah Ustaz. Nih. Wa dhammul kalimatin. Ya, dhammul kalimatin itu adalah menggabungkan satu kata ila ukhra kepada kata yang lain, fa aktsara, dan lebih atau bahkan lebih. Wala yuriduna mutlaqad dhammi, wala yuriduna mutlaqad dhammi, dan tidak menginginkan untuk memutlakkan penggabungannya itu. Penggabungannya maksudnya apa? Apakah kemudian mengharuskan satu atau dua atau tiga dan seterusnya digabungkan, atau satu? Ya, satu itu bahasa Jawanya apa, Mas Eko? Hah? Jawa, bahasa Jawanya ya pulau. Pulau namini pun Eko yang pertama. Ayo. Pokoknya hati-hati kalau sudah mulai dinglo, akan ada pertanyaan-pertanyaan. Ya. Maka soibul dinglo, hati-hati. Saniha yang kedua, ayakuna murakkaban, disusun. Tarkibu dan susunan itu adalah huwa dhammu kalimatin, yang menggabungkan satu kata ila ukhra kepada yang lainnya, fa'aktaro, bahkan lebih. Fa'aktaro, bahkan lebih. Sokok cepat-cepat, nanti anda melihat sendiri di YouTube bisa, kalau sudah diedit, atau di Facebook itu bisa, antum putar lagi ya. Karena ini streaming ya. Dhammu kalimatin ila ukhra fa akthar, menggabungkan satu kata dengan yang lainnya atau bahkan lebih. Wala turiduna ya, wala turiduna, dan tidak diinginkan apa, mutlaqad dhammi, yang dimutlakkan penggabungannya mutlak, bahasanya harus lebih dari berapa, itu enggak ada. Bal yuriduna dhamman makhsusan, bahkan yang diinginkan adalah apa, bal, bahkan yuriduna, mereka menginginkan, artinya di sini ada kaitannya dengan apa, ahli nuha, nuha itu ahli nahu. Mereka menginginkan dhamman makhsusan, penggabungannya itu makhsusan, dikhususkan. Dikhususkan. Wa wadham kalimatin, dan dia itu maksudnya apa? Dhom kalimatin, penggabungan kata ila ukhra ala wajhin yufidu. Menggabungkan satu kata kepada yang lain ala wajhin, menurut sisi yufidu, yang bisa diambil faedahnya. Yufidu, bisa mengambil faedah. Artinya apa? Kalau misalnya menggabungkan, misalnya apa? Tadi ya, nau, la nau nau, itu gak ada, bahasa Arab la nau nau gak ada. Gak akan memberikan manfaat. Orang yang dengernya di Arab sana gak akan ada yang tahu tentang apa la nau nau. Yang taunya hanya orang-orang yang di Baitul Salam sekarang ini. Ya, jangan macam-macam mas. Kalau sudah ngantuk jangan dempel ya, hati-hati mas. Ya, nanti keberabasan. Ngepinginnya si dewe tak parah nih. Ciwit. Ayo mas, lanjut. Nah sekarang masuk kepada fa'al. Al di sini ya, ini syekh, ini hebatnya syekh di sini, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Utsaimin hamidallah, membedakan antara ini. Nanti akan dibahas tentang ini. Jadi al dan mengeja, al alifu wa lam. Mana yang harus diambil, al atau alif lam? Nah, di sini ya saya menjelaskan dengan detail kenapa memakainya al bukan al alifu wal lam. Ya, nanti akan dibahas. Di sini jelaskan. Coba antum lihat. Ini ada al, maksudnya adalah alif wal lam. Tapi tidak dituliskan al alif wal lam. Nanti tentang ciri-ciri isim dukhulu al walaysa dukhulul alif wal lam. Ingat-ingat tuh. Ini penting sekali tentang apa? Tahsilul makna wa ta'yinul makna. Orang sering menulis apa? Ciri-ciri isim, ciri-ciri isim itu dukhulul al alif wal lam. Dukhul al alifi wal lami. Ini salah. Yang benar adalah dukhulul al. Dukhulul al. Kenapa? Ya, sabar. Nanti akan ada waktunya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Ini tadi fa ya. Fa di sini al fi qaulihim al murakkabu ahdiyatun. Nah, sekarang tentang ahdiyatun. Nah, ada al di sini ahdiyah. Ahdiyah maksudnya di sini adalah dia memberikan makna. Ya. Ini seperti ini. Nah, fa'al fi qaulihim al fi qaulihim al murakkab. Al maksudnya di awal sini ya. Al di sini awal sini. Al ini hamzah, ini lam, ini maksudnya di sini, Mas. Kan? Di awal sini. Nah. Enggak, lihat semuanya, lihat. Lihat. Ayo. Makanya nenek miring itu berarti apa? Lihatnya jurus menceng. Jurus menceng itu susah, Mas. Jadi di sini al-murakkabu. itu apa? Ahdiyatun. Maksudnya ahdiyatun yang gimana? Itu adalah alif lam ahdiyatun. Bos mustajab. Merdeka. Aywa, zadakumullah hirson. Semoga Allah menambahkan antum semangat. Aywa. Lu kopi? Lu kopi atau dilempar kopi? Biji kopi maksudnya, Mas. Ya. Kopinya masih banyak itu. Langsung berdiri, kemudian menyusuri lorong sedikit. Kemudian setelah lorong itu ada yang mengembirakan. Hitam-hitam, bikin meleleh. Nah, di sini al-murakkabu maksudnya ahdiyatun. Maksudnya ahdiyatun apa? Artinya di sini ada tulisannya harusnya di sini alif lam ahdiyatun. Ya. Alif lam ahdiyatun. Maksudnya di sini ya ahdiyatun di sini adalah ya ini baca dulu li'annahum yuridul mufida minal murakkabi duna ghairihi wa huwa al-musamma 'indahum musnadan. Wahwa al-musamma indahum musnadan. Ana ulangi. Fa'al fi qawlihim al-murakkabu ahdiyatun li'annahum yuridul mufidah. Yuridul mufidah minal murakkabi, dari murakkab. Duna ghairihi wahwa al-musamma indahum musnadan. Musnadan. Maksudnya di sini syarat yang kedua di sini itu harus apa? Murakkab, berupa gabungan kalimat yang disusun. Itu apa? Murakkab. Terkib susunan adalah menggabungkan satu kata kepada kata lainnya atau banyak, dan tidak diinginkan hanya sekedar susunan kata saja. Namun yang berupa gabungan kata yang dikhususkan, at-tarkib adalah menggabungkan satu kata ke kata lainnya menurut kriteria yang bisa memberikan faedah. Alif lam dalam perkataan murakkabu ditujukan untuk sesuatu yang detil lagi tertentu. Mereka para ahli nahwu mengingatkan dari susunan kata tersebut bisa difahami tanpa selainnya. Itu ahdiyah, itu. Bisa difahami tanpa selainnya, itu ahdiyah. Ay definitive. Ya. Nah, wahwal musamma indahum musnadan, yang disebut pula menurut mereka sebagai musnadan. Sebagai apa? Musnadan. Ya, di sini tadi ana sebutkan. Ini alif lam ahdiyah. Alif lam ahdiyah ada alif lam yang menunjukkan pada suatu makna yang telah dimaksud tertentu. Itu namanya apa? Alif lam ahdiyah. Sebagaimana apa? Ayatul munafiq salatan. Semangat. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza ahada apa? Khalafa. Anu macam-macam, Mas. Lafate. Kalau berjanji dia ingkari. Ya. Itu salah satunya jadi ahada. Kalau sedangkan ahdiyah itu artinya apa? Itu menunjukkan pada suatu yang sudah ditentukan, dimaklumi bersama, ya dikenal. Jadi misalnya apa sebutannya di sini kaitannya dengan al itu kalau bahasa Inggrisnya ada apa the sama the apple sama an apple beda. Itu nanti kaitannya dengan apa? Ma'rifah dan nakirah. Tapi maksudnya di sini tentang lafaz ahdiyah itu khusus untuk alif lam. Alif lam yang menunjukkan pada suatu makna yang telah dimaksudkan tertentu. Nah, kemudian jadi musnadan maksudnya apa musnadan tadi? Difahami tanpa membutuhkan kata lainnya. Itu musnadan. Itu beda. Ahdiyah itu yang sudah ditentukan, Mas. Kalau tadi ini kaitannya dengan apa? Musnadan. Ya, musnadan itu artinya apa? Susunan kata bisa difahami tanpa selainnya. Artinya tanpa kata lainnya. Susunan itu sudah memberikan manfaat. Itu namanya musnadan. Nanti akan disebutkan lagi oleh Syekh. Wa salisuhuma, salisuhuma au salisuha. Yang ketiga, salisuha. Yang ketiga, salisuha. Salisuha, yang ketiga. Ketiga dari apa? Syarat. Ayakuna mufidan. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Mufidan ada manfaatnya. Ini ada gak namanya mufid? Ada. Wahwa ma yutimmu bihil makna yahsunu sukutu alaihi minan mutakallimi. Nah ini banyak yang orang terjemahnya keliru karena tidak membahas syarah dari makna ini. Kadang-kadang banyak yang keliru, terutama apa? Orang-orang yang mempunyai kursus-kursus bahasa Arab kemudian menerjemahkan ini. Ini banyak yang salah. Jadi karena mencoba menggabungkan beberapa syarah dari kitab Jumiyah ini, termasuk di Al-Iwar, ini penjelasannya jauh lebih komplit, sangat komplit sekali, karena apa? Isinya 960 halaman. Sehingga di sini katakan, ya, salisuha yang ketiga sekarang, yang ketiga ayakuna mufidan, ayakuna mufidan. Itu memberikan manfaat. Wahwa mayutumu bihil makna, apa yang dibicarakan menjadi sempurna. Wayah sunus sukutu alaihi minan mutakallimi. Itu dia adalah apa yang dibicarakan menjadi sempurna maknanya, lebih baik dari diamnya orang yang diajak bicara. Artinya apa? Orang yang diajak bicara, pendengar, tidak perlu menunggu kata lain agar diperoleh faedah yang sempurna. Contohnya misalnya, contohnya sempurna, contohnya ini dalam kalimat yang sempurna, contohnya apa? Qoroba Aliyun Al-Qibto. Qoroba Aliyun Al-Qibto. Artinya apa? Bahasa Indonesia-nya Ali telah memukul apa? Kucing. Kalau misalnya dikatakan Ali telah memukul, memukul saja, antum tidak menyebutkan kucingnya, kira-kira gimana? Mukul lopo toh? Nah, jadi pendengarnya apa? Ingin menunggu pelengkapnya apa ini? Agar bisa memberikan manfaat, pemahaman yang sempurna. Pemahaman yang sempurna. Ini masih ada loh, benar. Kopinya masih ada. Bagi antum yang ngantuk, dibolehkan antum minum kopi. Tapi yang tidak boleh adalah antum meraupi. Aja antum dengan kopi. Panas, panas mas. Ya. Ya. Boleh untuk minum. Paham sampai di sini? Artinya di situ apa? Yahsunu sukutu alaihi minal mutakallim. Jadi apa yang dibicarakan menjadi sempurna maknanya lebih baik dari diamnya orang yang diajak bicara. Kenapa? Orang diam, dia tahu apa yang mau diomongkan, itu membuat dia merasa paham. Kalau orangnya yang diajak bicara tidak paham, maka orang itu tidak bisa diam, mesti ngomong. Gantian, maksudmu apa? Ayolah. Ya enggak? Paham. Jadi maksudnya di sini adalah dia adalah ya mufidan itu apa yang dibicarakan, ya ma yutimu bihil makna, apa yang dibicarakan itu menjadi sempurna maknanya. Yahsunu wa yahsunu sukutu alaihi minal mutakallim, lebih baik dari diamnya orang yang diajak bicara, lebih baik dari diamnya orang yang diajak bicara. Kenapa diamnya yang diajak bicara? Karena dengan ungkapan orang yang mengucapkan itu, pendengarnya faham. Orang yang diajak bicara, pendengar tidak perlu menunggu kata lain agar diperoleh faedah yang sempurna. Paham tadi maksudnya? Nah, sekarang rabi'uha, yang keempat sekarang, ayakuna mawdu'an bil lughatil arabiyyati, ayakuna mawdu'an bil lughatil arabiyyati ay maj'ulan ala ma'nan ta'rifuhu al-arabu fi lisaniha, fal arabu wada'at kalimata asadin li dilalati ala al-hayawani al-ma'rufi wa wada'at kalimata al-qalami lidilalati ala alatil kitabati, fa makna al-wad'i huna huwa ja'lul lafdi dalan ala ma'nan ta'riful arabu fi lisaniha, fi lisaniha. Tuh lihat, warabi'uha, yang keempat. Keempat dari apa? Syarat. Jadi yang tadi pertama apa? Tadi lafaz. Yang kedua, hah? Murakkab. Yang ketiga, mufidan. Yang keempat, ayakuna mawdu'an bil lughatil arabiyyah bil wad'i. Ya. Ayakuna mawdu'an bil lughah arabiyyah, artinya menjadi topiknya dengan bahasa Arab. Dasar topiknya, ya. Itu yang mendasari topiknya adalah dengan bahasa Arab. Maksudnya topik, maksudnya yang dibicarakan selama ini orang ngomong itu memakai standarisasi orang Arab, bukan standarisasi apa? Orang Indonesia, sebagaimana tadi la nau-nau. Nah, sekarang anda kasih ide. Berdiri semua. Berdiri semua. Ayo. Ini satu-satunya yang waktu di daurah Muhimmatul Ilmi tidak dilakukan oleh Syekh Utsaimin. Tapi karena kita di sini hanya 120-an orang, bukan 10.000 orang, maka sah-sah saja. Ya, sekarang ini. Dan gini, kemudian gini, tidak gini, kemudian gini, kemudian gini, kemudian gini, Ustaz hafal ini senam bapak-bapak ibu-ibu. Iya. Kenapa? Ya segini. Ya. Kemudian gini. Ini tambahan. Ini yang pakai baju disingsingkan semuanya. Kemudian ini. Ya, dulu. Ayo. Sekarang antum angkat tangannya seperti ini. Gimana rasanya? Ayo. Nah, masih ngantuk, ada satu lagi. Ini gini. Diurut sendiri. Diurut sendiri kayak gini. Dari bawah ke atas. Kalau masih ngantuk lagi, anak yang jewer. Itu untuk apa? Untuk menyegarkan antum dalam konsentrasi, ya. Ayo, masya Allah. Tuh lihat, beliau membawakan bukan kopi sendiri, tapi kopi untuk lainnya, masya Allah. Lomba. Ayo, set. Ayo. Antum nulari ngantuk atau nulari kopi? Ayo, San. Ya, sekarang lanjut lagi. Warabi'uha ayakuna maudu'an bilughatil arabiyyati. Yang keempat ini adalah mendasari topiknya, ya, yang mendasari topiknya adalah dengan bahasa Arab. Ai maj'ulan. Dijadikan. Maj'ulan dijadikan. Ini salah satu bagian paling penting untuk menggerakkan jantung antum menjadi lebih giat lagi di sini, Mas. Sendi-sendi. Kalau antum tidak ditepuk, kasih balsam panas, itu di sendi. Sendi tangan dan sendi kaki. Itu dengan izin Allah, ini peredaran darah antara sini kemudian sini akan jadi lancar. Ustaz tahu, sinau, Mas. Ya sinau. Masa ya ngawur. Halo Ustaz, ya lanjut lagi. Kalau misalnya masih belum, besok anak bawain jarum akupuntur. Ya, barang saya pengen ngantuk langsung kena jarum akupuntur. Gimana? Terus itu. Lanjut lagi. Nah, ya di sini contohnya. Maj'ulan artinya dijadikan. Maj'ulan artinya dijadikan. Maj'ulan ala ma'nan. Dijadikan sebagai standar makna. Ta'riful Arabu. Yang difahami oleh orang Arab. Yang difahami oleh orang Arab. Filisaniha. Dalam lisan bahasanya. Lisan bahasanya. Jadi akan menjadi bermasalah ketika antum mempelajari bahasa Arab, tapi dengan apa? Dengan terjemahan. Ya kalau terjemahannya benar, kalau terjemahannya salah bagaimana? Ikut salah. Makanya antum bisa lihat, orang yang hafal Quran tapi tidak paham bahasa Arab akan banyak salahnya dalam mengucapkan makhrajul huruf dan panjang pendeknya. Itu pasti. Makanya di awal dalam hal kontekstual mengajari anak itu menghafal Quran, itu paling tidak dilatih, ditalkinkan membaca dengan benar. Dia terbiasa mendengar bacaan-bacaan yang benar, bukan langsung lagu. Ya. Anaknya suruh dengerin apa? Syarih Rasyid. Waduh. Itu bukan tuh ditiru panjang pendeknya. Ya, bukan ditiru. Ini contoh saja. Kemudian Fal-Arabu, orang Arab. Fal-Arabu, orang Arab. wada'at kalimata asadin. Ya, wada'at kalimata asadin, meletakkan kata asad. Asad itu singa. Singa kecil namanya Usaid. Ya. Jadi Ustaz singa kecil. Nah, itu diambil dari Usaid bin Hudair, seorang nama sahabat. Jadi bukan hanya Usaid saja, Usaid, Usaid. Itu diambil dari kata sahabat. Sahabat Usaid bin Hudair ini adalah seorang sahabat yang membentengi, menetapkan batasan-batasan haram saat itu. Ya. Jadi ana menginginkan anak-anak ana dinamai dengan semua yang dinamai dengan para sahabat-sahabat yang jarang dipakai oleh orang lain namanya. Tapi mereka mempunyai keistimewaan yang begitu besar. Ya. Nah, sekarang orang-orang Arab meletakkan kata asad, singa, harimau. Lidilalati ala hayawanil ma'rufi. Menunjukkan, lidilalati menunjukkan, untuk menunjukkan, lidilalati untuk menunjukkan, ala atas al-hayawani, menunjukkan atas apa? Hewan. Al-ma'rufi, yang dikenal. Al-ma'rufi, yang dikenal. Wa wada'at, dan meletakkan kalimata, meletakkan kata al-qalami. Al-qalami lidilalati, ya, lidilalati untuk menunjukkan ala alatil kitabati, untuk menunjukkan apa? Kolam, pena. Ya. Awalu ma khuliqa al-qalam. Qala Allah Ta'ala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah al-qalam. Dan al-qalam itu diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk menulis takdir yang terjadi dari awal hingga akhir. Takdir di awal hingga akhir. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Hadisnya pena itu diangkat, wa jaffatish shuhuf, dan lembaran-lembaran itu sudah kering. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya semua takdir dari makhluknya sudah ditetapkan. Allah mentakdirkan antum sekarang ini duduk di majelis ilmu ini. Apakah kemudian sebelumnya antum ketika Mas Eko, ketika antum SMA dulu, kepikiran enggak antum akan duduk di Masjid Baitul Salam? Enggak kepikiran kan? Ya. Begitu juga ya. Yang lainnya enggak akan terpikir. Enggak akan terpikir. Bahkan anak enggak terpikir kalau dulu Pak Hadiono yang mengajar anak matematika sekarang belajar bahasa Arab. Anak enggak kepikiran. Itu semua takdir dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah itu mencintai setiap dari kita dengan skenario yang paling terbaik. Skenario yang paling terbaik. Dan Allah tidak mendolimi hamba-hambanya. Amin sih. Jadi jangan sia-siakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla itu dengan apa? Dengan nantu memindahkan kasur ke sini. Ya, makanya ana mengatakan, wah di kajiannya Ustaz Zaki gak boleh tidur. Ya, siapa bilang kalau di kajian boleh tidur? Dari kitab mana kalau kajian itu boleh tidur? Anda tanya. Tidak ada. Kajian boleh tidur tidak ada. Kita lanjutkan. Fama'na al-wad'i. Mana al-wad'i. Ya. Artinya kalau bahasa istilahnya letakkan. Wad'a yadir. Oh, di sini letakkan. Makanya antum lihat di sini. Mana dari wada'a ini banyak. Wada'a yada'u da. Wada'an fa huwa wadi'un wal maf'ulu mawdu'un. Ya, wad'ul hadith, wad'ul haditha, ay kadzabahu, kadzabahu. Ya, antum enggak akan kelihatan kalau pakai kacamata, enggak bisa. Ya. Ini contohnya adalah seperti ini, Mas. Wada'a, ya. Yada'u, wad'an fa huwa wadi'un. Wa marfu maudhu. Ini maksudnya adalah apa? Wada'a al-haditha. Ya, iftarahu. Dibuat-buat. Wa kadzabahu. Mendustakan. Kok tidur sambil nunjuk dia. Kok tidur? Ternyata ya, ini juga bisa tidur. Celup, melek lagi gitu kan. Ya. Lah, astag. Ya. Jadi di sini wada'a fulanun khabara, mendustakan. Mendustakan khabar. Wada'a itu juga artinya mendustakan atau membuat-buat. Wada'a syai' au awil amra. Artinya di sini alqa min yadihi wa hattahu aqsam. Rafa'ahu wada'a himlan tsaqilan min ala kahilihi. Jadi maksudnya di sini ada alqahu min yadihi. Artinya dia sebenarnya melempar dengan tanahnya, dengan tangannya, kemudian meletakkan. Namun yang terjadi adalah yang berbeda. Itu di apa? Diangkat, kemudian mengganti dengan yang lainnya. Ya. Kemudian juga makna yang lainnya adalah, ya, qaddamahu mufassalan, memprioritaskannya dengan adanya batasan-batasan, ya, pemprioritasan dengan batasan. Atau juga ansha'ahu, sannahu, rasamahu, makna dari wada'a itu banyak. Makanya ana tampilkan antum beberapa makna dari makna wada'a. Makanya Syekh Abdul Bari Hafidzullah dulu ketika beliau mengajar, mengajar apa saja, itu di mejanya beliau mesti ada Al-Mu'jamul Wasit. Ada Al-Mu'jamul Wasit. Bukan berarti beliau tidak paham, tidak. Tapi di situ ketika antum mendapati suatu kata yang terkadang antum itu paham, tapi ternyata siapul kalamnya tidak sama dengan apa yang kita pikirkan, kita melihat mu'jam, kita melihat kamus, maka itu kamus itu akan menjelaskan ternyata ada makna yang lainnya. Paham sampai di sini? Makanya ana biasanya meletakkan kamus ini bukan online, ya. Ya. Ini kamusnya bukan online. Ini kamus bawaan dulu. Dan ini bisa antum download gratis. Hah? Mu'jam lughah al-arabiyyah mu'assirah. Mu'jam al-lughah al-arabiyyah mu'assirah. Itu kamus bahasa Arab modern. Itu bisa antum download. Seperti wada'a thiyabahu. Wada'a thiyabahu. Fa'in, bajunya jangan dilepas. La tadok thiyabak. Contohnya seperti itu. La tadok thiyabaka. Jangan kau lepas bajumu. Itu dari apa? Wada'a. Ya, mana dari wada'a yada'u. Ada juga mana yang lainnya. Ya. Ini wada'a. Yang lainnya wada'a. Yudu'u. Ini jarang-jarang dipakai. Nah, ini termasuk bagian yang harus terbiasa antum fahami untuk menjadikan apa? Menjadikan Ini di sini dijelaskan. Sekarang kita masuk pada fal kalam. Ya, fal kalam. Kalam di sini indan nuhati. Menurut ahli bahasa, ahli nahwu. Ahli nahwu wal lafdul murakkabu al mufidu bil wad'i ala ma dzakarna. Jadi al-kalam di sini, ya, al-kalam di sini, ya, jadi wad'i tadi apa? Dasarnya bahasa, bahasa Arab. Fal-kalamu inda nuhati huwa al-lafdul murakkabu al-mufidu bil-wad'i ala ma dzakarnahu. Al-kalam menurut ahli bahasa, al-kalam menurut ahli nahwu adalah suatu lafaz yang disusun yang memberikan suatu manfaat berdasarkan standarisasi bahasa Arab di dalam suatu kalimat. Sebagaimana telah kami sebutkan. Siapa madzakarna? Di sini siapa yang menyebutkan? Syarih, habibullah. Kemudian wa akhlasu min hada wa al khasu an yuqal, ya, an yuqala wa akhlasu min hada wa al khasu an yuqala al kalamu wal qaulul musnadu. Jadi di sini apa? Wa akhlasu, aku ringkaskan min hada dari ini, wa al khasu dan ringkasan an yuqal dikatakan, ya, ringkasnya dikatakan al kalamu, kalam huwa al qaul musnadu. Suf nanti lagi tuh proyektor aja bisa biar apalagi manusia. Ya. Jadi al-kalam wal qawlu al-musnadu. Al-kalam adalah perkataan yang dapat difahami tanpa selainnya. Perkataan yang dapat difahami tanpa selainnya. Artinya, al-kalam adalah susunan kata sempurna menurut standar bahasa Arab. Nah, maka disebutkan di sini falqaulu, alqaulu yatadammanu, alqaul itu perkataan, yatadammanu mencakup, yatadammanu mencakup, yatadammanu mencakup. Ya, kalau naum itu apa? Tidur. Kalau nuas, kalau tasa'ub, menguap. Ya. Kalau ya tatamanu mencakup, kalau tasa'aba, ya tasa'abu apa? Inna Allah yuhibbul atas wa yakrahu at-tasa'ub. Ya. Allah Azza wa Jalla itu mencintai orang bersin dan tidak menyukai muak. Idza tahta'aba ahadukum al yughatti bi yadihi fa inna syaitan yadkhul wa yadhaq. Ya, siapa yang tadi muak? Bahkan sampai terkadang di sininya ada suaranya, saking apa? Ngantuknya. Ya, saking ngantuknya. Ya. Jadi sungguhnya Allah mencintai bersin dan tidak menyukai menguap. Apabila seorang dari kalian itu menguap, maka tutuplah dengan tangan. Karena sungguhnya syaitan itu masuk dan tertawa. Syaitan apa? Guyu. Allah Akbar. Ojo yut, urung nikah yut, ojo jadi syaitan. Yang antum fahami, syaitan itu adanya sifat walaisa dhatiyah, itu yang rajih. Ingat, syaitan itu sifat, bukan dhatnya. Dalilnya apa? Syaitan al-jin wal-ins, syaitannya jin dan syaitannya manusia. Makanya kalau antum ketawa ketika ada orang muak, nah, ya, aku nahan. Nah, lanjutnya. Al-qawlu yatadamman. Qawl, perkataan itu mencakup al-lafdo wal-wad'a. Lafdo maksudnya di sini apa? Makna al-qawl, perkataan itu mencakup lafad dan wad'a. Wad'a apa? Menurut standar bahasa Arab. Ingat. Letakan. Kalau bahasa ininya wad'a maksudnya di sini menurut standar bahasa Arab. Sedangkan wal musnadu yatadammanu al, ya, al musnadu itu yatadammanu at-tarkibu wal ifadatu. At-tarkibu atau di sini harusnya at-tarkiba, ya, karena di sini sebagai maful. Yatadammanu at-tarkiba wal ifadata. Jadi al-musnadu yang disandarkan itu mencakup apa? At-tarkib, susunan. At-tarkib itu susunan. Tarkib susunan. Wal ifadata. Ifadah artinya apa? Manfaat. Ifadah artinya apa? Manfaat. Kemudian Fal ma'ani al-arba'atu ma'dudatu syurutan fi haqiqatil kalami tarji'u ila maknayaini huma al-qawlu wa wal-isnad. Antum fahami sekarang? Coba. Fal ma'ani al-arba'atu. Mas Mustafa, apa maksud dari al-ma'ani al-arba'atu? Al-ma'ani al-arba'atu. Makna empat, maksudnya empat yang tadi disebutkan. Pertama apa? Lafzu. Kemudian apa? Murakkab. Kemudian apa? Mufid. Kemudian apa? Al-wad'. Al-mawdu' bil lughah al-arabiyyah. Ya. Ini yang empat maksudnya itu. Am fal ma'ani, makna-makna al-arba'atu yang empat, al-ma'dudatu yang jumlahnya itu sudah ada tadi, syurutan dijadikan sebagai syarat, ya, syurutan fi haqiqatil kalam, dijadikan syarat dalam hakikatnya al-kalam. Hakikatnya apa? Al al-kalam. Tarji'u ya, kembali kepada apa? Tuh, proyektornya tuh. Ya, ini. Kalau misalnya Ana sedang nyuapin, kalau dulu yang sering ngantuk, Ana suapin itu Rufa. Ana suapin mie, dia habis itu udah kenyang itu langsung ngantuk. Tapi habis itu bangun lagi, minta disuapin, masukin lagi, dia tidur lagi. Ininya mie-nya masih di sini. Itu sering terjadi. Ya. Eh sama juga nih. Ini habis ini biar pet, biar pet. Ya. Makanya kalau antum ngantuk, ya pijitin, antum berdiri, kesana ambil kopi, ada pergerakan. Kenapa? Dalam tubuh antum ada saluran, ya aliran darah yang tidak mengalir dengan baik. Ada apa? Misalnya apa? Disebutkan ikhtiqonat dam fasid. Ikhtiqonat dam fasid. Penyumbatan darah kotor. Makanya cepat ngantukan. Ima antum itu makan terlalu banyak, fudul ta'am, apa antum itu kilatut tahrikul jism. Kurang pergerakan tubuh. Jadi tubuh itu hanya untuk makan dan minum. Apalagi ketika makan dan minumnya itu antum makan karbohidrat yang banyak dan minum air dingin, selesai mas. Itu berbanding lurus dengan perut yang kemudian maju ke depan. Asal-asal maaf ya. Ya, bukannya anak benci ya. Tidak, ini nasihat. Nasihat buat diri anda sendiri dan antum sekalian. Ya, karena Nabi SAW menginginkan apa? Al-mu'min qawi ahabbu ilallahu min al-mu'min da'if. Ya. Seorang mu'min yang kuat itu lebih dicintai di sisi Allah daripada mu'min yang da'if. Ya. Sehingga di situ jadilah mu'min yang kuat dalam menahan rasa kantuk antum, ya, dengan berbagai cara. Ima antum berolahraga, minum kopi, ya, tapi harus tetap dengan takaran ya. Dan kopi yang sehat, bukan kopi kapal api, Nescafe, luwak putih, white coffee, itu semuanya merusak. Yang tidak merusak antum minum kopi gratis di sini. Wen. Lanjut lagi. Ini biar antum tidak ngantuk. Kemudian lanjut lagi. Jadi yang empat tadi itu kembali kepada apa? Al-qaul wal isna. Ya. Maknanya fal ma'anil arba'atu al-ma'dudatu syurutan fi haqiqatil kalami tarji'u ila ma'nayaini huma al-qaul wal isna. Ya, paham ya sampai sini? Lanjutkan. Wa tusamma al-kalimatul wahidatu, dan dinamakan al-kalimat al-wahidah, kalimat yang satu, qaulan mufradan, perkataan yang satu. Wal kalamu yata'allafu min kalimatin. Ya. Dan al-kalam itu yata'allafu, terdiri, tersusun. Terdiri. Ya, tersusun min kalimatin, dari lebih dari satu kata. Tersusun dari lebih dari satu kata. Ini, nah, tersusun dari lebih satu kata. Fa Misalul kalami, perkataan contoh. Ya. Misalul kalami, contoh dari al-kalam, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allahu khaliqu kulli syai'in. Di surat Ar-Ra'd. Pertanyaan. Ya. Mas Mustafa, surat Ar-Ra'd surat keberapa? Ra'd. Hah? Enggak hafal. Ayo, Pak. Mas Aziz, ahlan mas sahlan Mas Aziz. Nomor berapa Ar-Ra'd Mas Aziz? Supe? Oh, nggih. Ya. Mas Pung. Hah? 13? Tenang nih. 13 angka sial bukan? Sial amat. Angka 13. Sial atau tidak? Kalau sekarang ada orang yang mengatakan ya itu 13 itu angka sial, maka berarti termasuk apa itu? Syirik. Syirik. Hah? Tatoyur. Tatoyur apa? Nah, sekarang ada yang nyebut syirk tadi, syirk. Ya, anda panggilannya jadi siapa? Kalau semua orang mewakafkan nama antum jadi tadi syirki. Ayo. Kelas. Kalau ada ya mukhatabah ya atau ya nisbi. Jadi ya-nya menjadi apa? Oh, ya apa itu? Tapi di tertinya dua saja. Oh, dua. Sih, hebatan. Nah, jadi mengatakan Siti mengatakan tatoyur. Tatoyur itu apa? Mas Ardi apa tatoyur? Gak tahu. Tatoyur. Iya. Tatoyur. Mas. Hah? Menganggap sial dengan sebab tertentu. Mas Ali apa? Tatoyur. Sama. Antum politik ini. Pernah masuk partai politik kok? Belum. Ya. Jangan ya. Mas Soleh, tatoyur apa Mas Soleh? Menyandarkan sial kepada selain Allah. Mas Salman, dengarkan jawaban beliau. Tatoyur apa? Menganggap sial dengan suatu tanda-tanda. Tanda-tandanya. Oke, tanda tanyanya Mas Salman sudah menjawab. Kita berikan 90 nilainya. Ada 10% yang harus diperbaiki. Yang lainnya, Mas Furqon. Ayo. Menganggap adanya selain Allah memberikan kemudaratan pada makhluk. Wah, ini lebih sahdu lagi. Tapi lebih jauh lagi malah. Ya, lebih melebar. Sayapnya memang lebar. Tatoyur. Apa itu tatoyur? Mas Soni ya, Pak? Menganggap siap terhadap apa yang didesak atau yang dilihat apa yang ya, menganggap siap apa yang dilihat, apa yang diketahui. Ya. Toyur itu awalnya adalah diambil dari toyur, burung mas, burung. Burungnya ke kanan berarti api, burung ke kiri siap. Ya. Artinya di situ apa? Menganggap. Bukan menganggap burung mas. Ya. Bakasno agak sensitif dengan burung. Ya. Atoyur di sini artinya menganggap sial. Dari tanda-tanda, ya, dari tanda-tanda yang ada di sekitar antum, di mana tanda-tanda itu tidak pernah ada dalilnya dari syar'i. Tidak ada dalilnya secara syar'i. Dan itu tidak ada hukum hubungannya antara tanda-tanda itu dengan takdir antum. Meyakin yang seperti itu namanya tatoyur. Ya, diambil dari tuyur, burung. Ya. Mas Mustajab, burungnya kemana mas? Nah, mau digoreng. Nah ini artinya dari apa? Tatoyur. Nah, di sini jelaskan di surat Ar-Ra'd, surat ke 13 ayat 16. Ya, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Nah, sekarang ana bertanya kepada antum. Mas Adi, baju antum itu sudah lunas belum? Sudah. Punya antum berarti? Yakin? Yakin? Gak ada yang nanti. Mas Ali, kacamata antum punya siapa? Punya antum. Lunas ya? Lunas. Milih antum? Yakin? Makanya itu di situ adalah bagian dari akidah yang harus antum pahami. Apa yang kita punyai di sini adalah tidak absolut. Itu semuanya absolutnya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Bahkan apa yang kita pakai, apa yang kita sekarang punya di tangan, itu semuanya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Kita ini hanya hak guna, pakai, bukan hak milik. Ingat itu. Makanya kalau misalnya kemudian antum itu merasa sedih dengan hak guna pakai bukan hak milik, kenapa? Karena apa? Prioritasnya beda, akidahnya tidak masuk ke situ. Oleh karena itu disebutkan tentang maksud dari penjelasan Syekh, kenapa Syekh menggunakan kata-kata dari ayat Ar-Ra'd ayat 16 ini, Allahu khaliqu kulli syai'in li'annahu qawlun musnadun. Karena ini adalah perkataan yang disandarkan. Maksudnya persandaran itu apa? Tidak membutuhkan kata yang lain. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Tidak ada kata yang lain yang bisa mengartikan bahwasanya Allah mencipta ini. Gak ada. Kullu syai'in. Paham-paham disini? Ya. Khaliqu kulli syai'in. Tidak ada pengecualiannya. Tidak ada pengecualiannya. Sekarang, siapa yang menciptakan pemahaman? Ilmu. Siapa yang memberikan pemahaman dan siapa yang memberikan ilmu? Allah. Bukan kitab ini dan bukan ustadz. Tapi Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini kaitannya apa? Qaulun musnadun. Maksudnya adalah perkataan yang tidak ada kata yang lainnya dibutuhkan untuk memahami kontekstual itu. Paham sampai sini? Ini bagian dari akidah loh. Makanya bagaimana cerdasnya Syekh Utsaimin hafizahullah mencantumkan tentang ayat ini sebagai bukti syahid tentang apa? Qaulun musnadun. Jadi kita pahami musnad itu apa? Tidak dibutuhkan kata yang lain untuk memahami konteks kata tersebut. Itu mus nadun. Fawajamiun li syurutil arba'ati. Itu mencakup semua syarat yang empat tadi. Indahum. Menurut apa? Ahli nahu. Wahya. Dia itu apa? Al-lafdu. Wal-wad'um. Wat-tarkibu wal-ifadatu. Petnah. Itu mencakup empat. Al-lafad wal-wad'u wat-tarkibu. Ya. Mencakup apa? Lafad. Wal wad'u berdasarkan bahasa Arab, wat tarkibu dan susunan, wal ifadatu memberikan manfaat, wal majmu'atu fi qawlil muhaqqiqin kama taqaddama al qawlul musnadu. Dan secara keseluruhan al majmu'atu fi qawlil muhaqqiqin, dari perkataan orang-orang yang telah meneliti, ya, telah meneliti muhakkik, para peneliti, kama taqaddama sebagaimana telah berlalu, al qaulu al musnadu. Jadi al kalamu apa? Al qaulu al musnadu. Ya, kalam itu adalah perkataan yang tidak membutuhkan kata lain untuk menjelaskannya. Ya. Sehingga di situ apa? Perkataan yang dapat difahami tanpa selainnya. Itu apa? Al-musnadu. Sampai di sini. Famithaluhul kalimati fil ayatis salifati. Contohnya kata yang ada pada ayat sebelumnya. As-salifati. Makanya as-salif. Kenapa sebelumnya? Ini diambil dari salafah. Makanya manhaj salafus soleh. Salaf itu artinya terdahulu. Artinya apa? Qoblahu. Sebelumnya. Yang telah mendahulu. Paham sampai sini? Makanya contohnya kata fil ayati as-salifati, ayat yang sebelumnya tentang surat Ar-Ra'd ayat 16 ini apa? Ada Allah. Allahu wa khaliqun. Yang mencipta, wa kullu, dan kullu. Wa syai'in, dan sesuatu. Faha'ulai al-arba'u, itu yang empat tadi itu, Allah, Khaliq, kemudian kullu, kemudian syai'in, kalimatun, al-arba'u kalimatun, arba'un fi kalamin wahidin. Ya, empat kata dalam dalam kalam yang satu. Dalam kalam yang satu. Jadi kalam itu termasuk apa? Jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Paham ya sampai sini? Sekarang di halaman 9. Qala al-musannifu rahimahullah. Jadi antum harus bedakan. Qala al-musannifu artinya adalah perkataan, ya, Imam al-Ajurram. Al-Ajurram. Nah, wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Itu tulisannya fi'lunnya itu perbaiki. Itu bukan, ya. Tanwinnya bukan di ain. Itu sukun. Itu menunjukkan apa? Kalaupun Syekh Hafidzullah menulisnya salah, ini salah cetakan. Kita husnudzonnya bukan Syekh yang mencatat atau mengetik. Tapi siapanya? Pabrik. Nah, kebetulan langsung pabrik itu saat lama barik. Itu bukan pabrik, itu katib. Tukang ketiknya, tukang tulisnya. Ya. Dan itu kalau misalnya antum lihat orang mengetik salah, wajar, karena yang mengetik manusia. Nah, aksamu salah satun, macamnya ada tiga, ismun wa fi'lun wa harfun ja'alman. Nah, sekarang penjelasannya. Qala asy-syarihu wafaqahu Allah. Telah berkata syarih Syekh Utsaimin, ya semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Disebutkan haula'i al-madkuratu hunna aqsamul kalimati. Nah, ini nanti akan ada namanya apa? Nih. Ini antum harus pahami sini. Anda melihat di sini, ya. Anda melihat di sini. Aqsamul jumlati artinya pembagian kalimat. Aqsamul kalimati artinya pembagian kata. Ingat-ingat ini, jumlah ini kalimat, sedangkan kalimat ini kata. Ingat-ingat tuh, ya. Nah, ini. Anda harus paham, ini adalah koneksi awal ketika orang itu mempelajari apa itu isim, fiil, dan lainnya. Ya. Sehingga di situ apa? Kaitannya, ya, kaitannya dengan apa yang dibahas di sini. Contoh misalnya. Ini aqsamul jumlati itu pembagian kalimat. Aqsamul kalimati itu pembagian kata. Al kalimati bahasa Indonesia kata. Sedangkan al jumlati di sini maksudnya adalah kalimat. Ini jangan ketukar nih ya. Ini jangan ketukar. Ya. Enggak. Ya, bahasa Indonesia itu sukanya nuker-nuker. Sebagaimana ketika antum ditukar. Ya. Jadi aqsamul jumlati dan aqsamul kalimati beda. Dan Syekh menjelaskan, Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah menjelaskan tentang perbedaannya ini di sini. Kenapa? Karena yang diinginkan wa aqsamuhu salasatun. Dan ya aqsamuhu itu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Seolah-olah aqsamuhu ay aqsamul kalam. Sedangkan kalam itu adalah jumlah. Kalam itu adalah jumlah mufidah. Sedangkan di sini haula ilmadkuratu hunna aqsamul kalimati. Yang dimaksud di sini harusnya apa? Pembagian kata, bukan pembagian kalimat. Paham enggak? Harusnya pembagian kalimat, bukan pembagian kata. Amma aqsamul kalami fahiya salasatun al-mufradu wal-jumlatu wa-shibhul jumlati wa-ka'annahu arada majmu'a ma yata'allafu minhul kalam wahuwa al-ismu wal-fi'lu wal-harfu al-mawdu' li-ma'na fahiya ajza'uhu min jihati tarkibi. Ini ana terjemahkan dulu baru ana. Di sini haula'i al-madkuratu hunna aqsamul kalimati. Yang telah disebutkan di sini adalah pembagian kata. Pembagian apa? Kata. Amma aqsamul kalami, sedangkan pembagian, ya, pembagian kalam itu ada tiga. Al-mufradu single, wal jumlatu jumlah kalimat sempurna. Kalau disebutkan al jumlatu ay al jumlatul mufidatu. Ingat-ingat tuh. Kalau disebutkan al jumlatu di situ adalah al jumlatul mufidatu, kalimat sempurna. Kalimat yang sempurna. Jadi ketika disebut jumlah, maka dimaksud adalah jumlah mufidah, yaitu susunan dari dua kata atau lebih yang memberikan faedah atau pemahaman makna yang sempurna. Biasa kita namakan dengan apa? Kalimat sempurna. Dan jumlah terbagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini kaitannya dengan apa? Jumlah. Jumlah itu apa? Kalimat bahasa Indonesia. Nah, kemudian apa? Wasyibhul jumlah. Syibhul jumlati. Kalimat tak sempurna. Kalimat tidak sempurna. Ya, kalimat yang secara makna tidak berdiri sendiri. Artinya apa? Membutuhkan kata atau kalimat lain yang disandarkan sehingga menjadi sempurna. Apa di sini? Misalnya apa? Hah? Alal maktabi. Alal maktabi. Di atas meja. Maksudnya apa itu? Tidak memberikan manfaat. Ya. Ini dia memberikan manfaat. Ya. Kemudian wa ka'annahu arada majmu'a ka'annahu syekh. Ya, penulis itu menginginkan apa? Majmu'a ma majmu'a. Ya, inginkan adalah keseluruhan ma yata'allaqu minhul kalam. Apa yang menjadi komponen-komponen bagian dari al-kalam? Wahwa al-ismu wal fi'lu wal harfu. Itu adalah isim kata benda, al fi'lu kata kerja, al huruf, wal harfu al maudu'u li makna. Harf itu pokok bahasanya adalah makna, karena tidak mempunyai makna kecuali bergabung dengan selainnya. Itu al harf. Fa ya ajza'uhu min jihati tarkib. Dan itu semua adalah bagian-bagian dari al kalam berdasarkan susunannya. Ya, ya Allah, adan, monggo, Pak Roso. Thank you. Ya, kita lanjut sedikit. 5 menit aja. Satu bakar. Wa kullu kalimatin arabiyyatin tarju ila ahadi hadhihi al-aqsami thalathati. Wa taqdiru lima dzakarahu al-musannif wa aqsamul ajza'il kalami thalathatun. Fa aqsamul kalami hiya thalathatul mutaqaddimati. Ya. Ats-tsalatsatu al-mutaqaddimatu al-mufradu wal-jumlatu wa syibhul jumlati. Wa hadhihi aqsamun li tilka al-ajza'i. Allahumma salli wa sallim. Oh enggak sampai maghrib. Nanti kan ada kajian lagi. Ayo langsung Mas, gaspol Mas. Ayo. Jadi di sini saya menjelaskan ya, ketika di sini contohnya tentang 10 kalimat Arabiyah ya. Tarji'u ila ahadi hadhil aqsami tsalatsati. Itu setiap kata bahasa Arab itu kembalinya kepada apa? Kepada salah satu dari macam yang tiga tadi. Itu apa? Isim, fi'il dan harf. Takdiru, maka takdir ya, ungkapan yang sebenarnya lima dzakarul musannif sebagaimana ya yang telah disebutkan oleh musannif wa aqsamu ajza'il kalami salasatun. Ya, seharusnya ditulis oleh musannif, oleh Imam Al-Jurram itu sebagai apa? Aqsamu ajza'il kalam, bukan aqsamul kalam. Enggak, bukan aqsamul kalam, bukan pembagian al-kalam, tapi aqsam ajza'il kalam. Aqsam ajza'il kalam salasatun. Pembagian komponen dari al-kalam itu tiga. Paham di sini? Kalau aqsamul kalam tadi al-jumlah, kemudian apa? Sibluk jumlah, kemudian apa? Mufrad. Ya. Mufrad, kemudian jumlah, kemudian sibluk jumlah. Itu kalau disebutkan aqsamul kalam. Tapi kalau disebutkan takdirnya yang seharusnya ditulisnya apa? Aqsam ajza'ul kalam. Ya, salah satu, ada tiga. Aqsamul kalami ya salah satu al-mutaqaddimatu. Dan pembagian kalam itu tiga, sebagaimana telah disebutkan. Yang pertama apa? Al-mufradu, al-jumlatu, wa syibhul jumlati. Ya. Fahadi aqsamun litilkal ajza. Ini adalah pembagian dari komponen-komponen tersebut. Paham di sini? Itu cuma membedakan apa? Aqsamul kalam dan aqsam ajza'il kalam. Ya. Ya, ini dulu sementara. Ya, kita tutup daurah kita ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pertemuan selanjutnya, ana minta kepada antum untuk nanti mengulang satu paragraf, dua paragraf sebelumnya dan ana akan tunjuk. Ya, akan ana tunjuk salah satu di antara antum sekalian. Dan semoga ini doanya makbul. Doa ketika turun hujan makbul. Antum doakan agar ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita yang ikut sekarang ini diberikan istiqomah dan kemudahan untuk mengikuti.